Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika pemerintah memang serius ingin menghemat konsumsi bahan bakar minyak, maka opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah sejak jauh-jauh hari adalah merealisasikan sistem transportasi massal untuk publik berupa MRT, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika transportasi massal berupa MRT memang diwujudkan, lantas berapa besar BBM yang bisa dihemat? Ya, saya bukan ahli transportasi ya. Saya tidak tahu hitung-hitungan matematiknya gitu. Tetapi logikanya, kalau satu kereta, satu gerbong itu bisa ngangkut dengan tempat duduk normal itu kalau dia MRT dalam kota, anggaplah satu gerbong panjang itu 120 gitu. Kalau dia pakai kursi antar kota kan hanya 60-80, anggaplah 120 karena banyak yang berdiri, dibuat kursinya itu di pinggir seperti MRT di Singapura atau di Jepang gitu. Nah 120 itu sudah menghemat, ada sekitar tambahan untuk mungkin 60-80 orang yang tidak menggunakan mobil pribadi gitu. Nah orang-orang kayak kita, kayak saya, lebih suka, kenapa lebih suka naik ojek? Karena itu tersedia di mana-mana, murah, cepat, dan anti macet. Kenapa saya tidak menggunakan kereta? Kalau disuruh desak-desakan terus harus naik ke atap segala macam, sekarang dikasih bandul beton segala, ya nggak mau lah saya kan gitu. Baik Pak Her, apa pendapat Bapak jika kita mengoptimalkan sistem transportasi massal yang ada, yaitu jaringan kereta api listrik dan busway dibanding membangun MRT yang akan lama prosesnya? Ya beginilah, ini kan sektor ini jalan sendiri-sendiri gitu loh. Saya lihat kita ini sangat lemah dalam koordinasi. Lah karena lemahnya dalam koordinasi, ujung-ujungnya adalah penyelesaian setiap sektor itu menjadi tidak sinkron dengan pengembangan sektor yang lain gitu. Kadang-kadang malah tabrakan itu menjadi liability untuk sektor-sektor yang lain gitu. Sekarang protes lagi kan karena mau ada tender ulang lelang, kontraknya sudah habis selama 7 tahun gitu. Nah, yang begitu-begitu harus dibenahi dulu, dikejar gitu ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.